Ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya mizan itu hakiki, betul-betul ada, dan sesuatu yang mahsus. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.